الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, saudaraku muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan sejenak mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang merupakan petunjuk bagi kita. Dan hadis ini terdapat di dalam Riyadhus Shalihin, kitab yang kita kaji, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita kaji pada malam ini adalah hadis tentang saat menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, saat beliau sakit keras didampingi oleh anak beliau, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Nah, dan juga diceritakan sedikit tentang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, dimakamkan. Kita baca hadisnya pada file PDF, antum bisa lihat di halaman 200, hadis yang ke-28 jika dihitung dari awal كتاب رياض الصالحين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, sakit yang parah, beliau pingsan. Nah, jadi saking parahnya sakit Nabi, sakit yang beliau derita, sampai-sampai beliau tidak sadar, pingsan. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, semoga Allah meridainya, berkata, wa karba abah, duhai, demikian parah sakit yang engkau derita, wahai ayahku. Nah, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, ayahmu tidak akan pernah merasakan sakit, merasakan kesempitan selama-lamanya. Nah, artinya setelah itu beliau akan meninggal dunia dan tidak akan merasakan kepedihan hidup sama sekali, termasuk sakit. Falamma mata qalat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Fatimah berkata, ya abtah ajaba rabban da'ah. Wahai ayah handa, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Ya abtah, man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayah handaku, orang yang akan menempati surga al-firdaus. Ya abtah illa Jibril an'ah. Wahai ayahandaku, kepada Jibril lah kami mengkhabarkan berita kematianmu. Falamma dufina qalat Fatimatu alaihi salam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, Fatimah alaihi salam berkata, ketika Nabi dikuburkan, Fatimah radhiyallahu anha menyatakan, ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aturab. Wahai Anas, apakah tega dirimu? Nah, apakah dirimu tega melemparkan, menyiramkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaburkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan al-Bukhari di dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya atau di dalam musnadnya. Ad-Darimi meriwayatkan hadis ini, Anas dari Thabit, dari Anas, dari Thabit Al-Bunani, seorang tabi'i, dari Anas bin Malik. Dalam riwayat Ad-Darimi dijelaskan bahwa ketika menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis. Nah, dan perawi yang berada setelah Thabit Al-Bunani menyatakan, Thabit Al-Bunani ketika menyampaikan hadis ini menangis. Nah, menunjukkan kesedihan yang terasa dan dirasakan oleh para sahabat ketika waktu itu, di masa-masa tersebut. Nah, karena memang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah musibah, kesedihan yang tidak sama dengan meninggalnya orang lain. Nah, kemudian kita baca Nah, kita lanjutkan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fima rawahu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi ja'ala yataghashshahu al-karbu. Mu'allif, semoga Allah merahmatinya, Al-Imam An-Nawawi, menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah, dalam sakit yang beliau meninggal dengan sebab sakit itu, ja'ala yataghasyahul karbu, beliau pingsan, tidak sadar. Ai min syiddati ma yusibuhu ja'ala yusha 'alaihi minal karbi. Karena penyakit yang beliau derita sangat parah, maka beliau pingsan. Nah, li'annahu 'alaihi salatu wassalam yushaddad 'alaihi al-wa'ku wal marad. Karena Nabi alaihi salatu wassalam itu merasakan panas tubuh dan sakit yang sangat. Nah, sangat luar biasa, tidak seperti yang diderita manusia pada umumnya. Kana yu'aku kama yu'aku rajulani minan nas. Demam yang beliau rasakan, panas yang beliau derita, itu seperti panasnya dua orang. Seperti panasnya dua orang. Jadi, panasnya Nabi itu sangat panas dalam tubuh beliau, demam yang beliau rasakan. Wal hikmatu fi hadha min ajli an yanala a'la darajatis sabr. Hikmahnya, kenapa Nabi merasakan penderitaan yang lebih dahsyat dibandingkan manusia lain? Agar Nabi mendapatkan kedudukan sabar yang paling tinggi. فَإِنَّ الصَّبْرَ مَنْزِلَهْ عَالِيَهْ. Karena kesabaran adalah kedudukan yang sangat tinggi. لَا يُنَالُ إِلَّا بِمْتِحَانٍ وَاخْتِبَارٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Tidaklah didapatkan kedudukan kesabaran itu kecuali dengan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jal. لِأَنَّهُ لَا صَبْرَ إِلَّا عَلَى مَكْرُوهٍ. Karena tidak ada kesabaran kecuali ketika seorang itu mendapatkan hal yang tidak disukainya. Fa idza lam yusab al-insan bi syai'in yakrah, fa kaifa yu'rafu sabruh? Kalau seorang manusia tidak mengalami musibah yang dia benci, bagaimana bisa diketahui dia sabar atau tidak? Wa li hadza qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian, حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, hingga kami mengetahui siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapakah orang-orang yang sabar. Nas'alullah al-afiyah. Di dalam surat Muhammad ayat 31. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُوَعَكُ كَمَا يُوَعَكُ الرَّجُلَانِ مِنَ النَّاسِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami demam seperti demamnya dua orang manusia. Nah, demamnya satu orang itu sudah panas, ya, bikin orang tidak bisa beraktivitas. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan panasnya dua orang, demamnya dua orang. Nah. Faja'ala yataghasyahul karbu. maka beliau pun pingsan karena sakit itu. Fataqulu Fatimah radhiyallahu anha wa karba abah. Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, duhai, demikian dahsyat sakit yang ayahanda derita. Tatawajja' lahu min karbih. Fatimah merasakan juga sakit karena dahsyatnya sakit yang Nabi derita. Seakan-akan Fatimah juga merasakan. Li'annaha imra'ah, karena Fatimah ini wanita. Wal mar'ah la tatiqu as-sabr, dan wanita biasanya tidak mampu untuk bersabar sebagaimana laki-laki. Kemampuan bersabarnya itu lebih kuat laki-laki pada umumnya. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la karba ala abika ba'da al-yawm. Tidak akan ada lagi kesempitan, musibah bagi ayahmu setelah hari ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma intaqala minad dunya intaqala ila ar-rafiqil a'la. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpindah dari dunia, beliau berpindah menuju ar-rafiq al-a'la, menuju kehadirat Allah yang maha tinggi, dikumpulkan bersama orang-orang yang mencapai ketinggian. Nah, kama kana sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghshahu al-maut yaqul, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan ditimpa kematian, yaqul Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan aku bersama teman-teman yang berada di tempat yang tinggi. Ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang mulia. Wa yanzuru ila saqfil bayt sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah atap rumah. Tuwaffiya ar-rasul alaihi salatu wassalam faj'alat radhiyallahu anha tandabuhu lakinnahu nadbun khafif la yadullu ala at-tasakhkhuti min qada'illahi wa qadarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha menyebut-nyebut kebaikan beliau, atau seperti meratap. Ya. Lakinnahu nadbun khafif, tapi ini adalah ratapan yang ringan sekali. Bukan ratapan yang termasuk yang dilarang. La yadullu ala at-tasakhkhuti min qada'illahi wa qadarihi. Tidak menunjukkan kemurkaan terhadap takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau meratap yang dilarang, itu adalah meratap yang kemudian mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir Allah. Marah terhadap takdir Allah. Dia wujudkan dalam ucapan, dia wujudkan dalam perbuatan, merobek-robek baju, menampar pipi, menjambak rambut, dan berbagai macam perbuatan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Itu yang dilarang. Sedangkan yang dilakukan Fatimah radhiyallahu anha di sini hanyalah nadbun khafif, sedikit ratapan yang tidak sampai pada taraf yang dilarang. Wa qawluha ajaba rabban da'ah, dan ucapan Fatimah, wahai ayahandaku, engkau memenuhi panggilan Rabb, panggilan Allah. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Ajalul khalqi biyadih. Ajal-ajal makhluk di tangan Allah. Tasriful khalqi biyadih. Allah mengatur makhluk, itu semua ada di tangan Allah. Allah satu-satunya yang berkuasa. Kullu syai' ilallah. segala sesuatu itu kepada Allah dikembalikan. Ilallahil muntaha wa ilaihir ruj'a. Kepada Allah lah berakhir dan kembalinya kepada Allah semua. Nah, karena itu ketika kita mengalami musibah disunnahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Fa ajaba da'i Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan Allah. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam idza tuwfiya sara ka ghairihi minal mu'minin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika meninggal dunia, maka beliau seperti orang lain dari kalangan orang-orang beriman. Seperti orang beriman yang lain Nabi ketika beliau meninggal. Yus'adu biruhihi hatta tawakkafa baina yadayillahi azza wa jalla fauqas sama'is sabi'ah. Ruhnya akan diangkat hingga berdiam di depan Allah azza wa jalla yang berada di atas langit yang ketujuh. Faqalat Fatimah di sini berkata, wa abtah ajaba rabban da'ah. Duhai ayahandaku, engkau memenuhi panggilan Rabbmu. Wa qauluha dan sabda dan ucapan dari Fatimah radhiyallahu anha, wa abatah jannatul firdausi ma'wah. Duhai ayahandaku, surga al-firdaus tempat kembalimu sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu alaihi salatu wassalam a'lal khalqi manzilatan fil jannah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah makhluk yang akan mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Di jannah. Kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Is'alullaha li al-wasilah. Mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa yang dimaksud dengan al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Sesungguhnya itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak boleh didapatkan kecuali untuk seorang hamba saja dari hamba Allah. Jadi al-wasilah itu hanya sebuah satu saja. Kedudukan yang hanya bisa ditempati oleh seorang saja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang akan mendapatkan kedudukan itu. Jadi ketika kita selesai mendengar adzan, disunnahkan mendoakan al-wasilah untuk Nabi. Kita mendoakan, ya Allah berikan al-wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kedudukan di surga yang paling tinggi, ya. Jadi al-firdaus, surga al-firdaus itu bertingkat-tingkat. Memang al-firdaus adalah tingkatan tertinggi, tapi di dalamnya ada tingkatan lagi dan yang tertinggi adalah al-wasilah. Nabi mengharapkan kita agar mendoakan agar Rasul mendapatkan al-wasilah itu. Dalam doa setelah adzan yang kita kumandangkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang mendoakan agar Nabi mendapatkan al-wasilah akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأواه جنة الفردوس. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat kembalinya adalah al-jannah, jannatul firdaus, surga al-firdaus. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah. Nah, al-afu minkum, apakah terdengar? Naam, barakallahu fikum. Ini sudah 28 menit kita apa namanya? Ta'alim kita. Jadi mungkin sesuai jadwal karena malam ini 30 menit ya. Oh, naam. Barakallahu. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menduduki surga Al-Firdaus, bahkan akan menduduki Al-Wasilah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan orang beriman seharusnya demikian. Tapi Masya Allah, Subhanallah, ada seorang yang dianggap sebagai pakar tafsir di Indonesia, dalam salah satu ceramahnya ada yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pasti masuk surga, katanya. Masya Allah, menunjukkan penyimpangan pemikiran dia. Nah, orang beriman dan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian banyak jelas menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti masuk surga. Bukan hanya masuk surga, tapi beliau akan mendapatkan surga tertinggi. Nah, surga yang tertinggi. Nah. Wa jannatul firdaus ya a'la darajatil jannah. Dan surga al-firdaus itu adalah tingkatan surga yang paling tinggi. وَسَقْفُهَا الَّذِي فَوْقَهَا عَرْشُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ. Dan atapnya, atap dari surga Al-Firdaus itu adalah arsy Allah Azza wa Jal. وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَعْلَى دَرَجَةٍ مِنْهَا. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada tingkatan yang tertinggi. قَوْلُهَا. Kemudian ucapan Fatimah radhiyallahu anha, ya abatah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahandaku, kepada Jibril lah kami akan mengkhabarkan kematian Anda. Itu sekedar ungkapan atau isyarat seakan-akan ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi Jibril menyampaikan wahyu. Jibril tidak akan lagi menyampaikan wahyu karena beliau adalah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir. Maka bumi tidak akan dapat kiriman wahyu lagi dari Jibril alaihissalam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-na'yu huwa al-ikhbar bimautil mayyit. An-na'yu yang disebut di dalam kalimat ini adalah mengkhabarkan, memberitakan kematian mayit. Nah, mengkhabarkan kematian mayit itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Memberitahukan kepada orang tentang kematian seorang muslim itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Dilarang jika caranya seperti cara jahiliyah. Mereka berbangga kalau ada pembesar di kalangan jahiliyah yang meninggal dunia. Ada orang yang berkeliling ke kabilah-kabilah menceritakan, fulan, seorang yang mulia, yang begini, begini, begini, telah meninggal dunia. Artinya berbangga. Nah, tidak ada tujuan maslahat syar'i yang diharapkan, sekedar untuk menceritakan kepada orang-orang. Sedangkan mengkhabarkan kematian seseorang, yang di situ ada maslahat syar'i, boleh. Seperti, agar orang-orang yang diberitahu bisa hadir dalam sholat jenazah, ikut di dalam mengurus jenazahnya. Maka ini diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kematian Najasyi, penguasa dari Ethiopia yang meninggal dalam keadaan beriman, kepada para sahabat. Kemudian Nabi dan para sahabat melakukan sholat Ghaib. Nah, jadi pemberitahuan kematian itu harus ada maslahat syar'i yang diharapkan. Orang-orang bisa ikut sholat. Nah, maka itu termasuk yang diperbolehkan. Waqalat dan Fatimah radhiyallahu anha berkata, innana nan'ahu ila Jibril. Sesungguhnya kami mengkhabarkan kematian Anda kepada Jibril. Li'anna Jibrilah huwa alladhi kana ya'tihi bil wahyi sabahan wa masa'an. Karena Jibril lah yang membawa wahyu kepada beliau sabahan wa masa'an, pagi maupun sore. Artinya kapan saja di waktu Allah akan memberikan wahyu, Jibril menyampaikan kapan saja. Nah, fa idza fuqida an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fuqida nuzulu Jibril alaihi salatu wassalam ila al-ardi bil wahyi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi, maka turunnya Jibril ke bumi untuk menyampaikan wahyu juga sudah tidak ada lagi. Li'anna al-wahya inqata'a bi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu itu terputus dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa lamma humil wa dufina qalat radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi sudah dibawa dan dikuburkan, ya, dimasukkan ke dalam tanah, sudah akan diuruk tanahnya, akan ditaburkan tanah. Qalat radhiyallahu anha, Fatimah berkata, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aturab? Apakah tega? Nah, tega itu kalau dalam bahasa Melayu apa ya? Ada padanan mungkin? Atau sudah dipahami tega itu? Sama ya? Nah, apakah kalian tega menaburkan tanah kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, yakni min syiddati wujdiha alaihi, karena demikian cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huzniha, dan demikian sedihnya beliau, wa ma'rifatiha bi anna as-sahabah radhiyallahu anhum qad mala'a qulubuhum mahabbatar rasul alaihi salatu wassalam, fahal tabat. Karena demikian cinta beliau, demikian sedihnya dengan kematian Nabi, dan beliau tahu para sahabat itu telah memenuhi hati mereka dengan cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah tega? Begitu. Jadi ini ungkapan karena saking sedihnya. Nah, wal jawab annaha tabat. Jawabannya adalah ya, para sahabat akan tega menaburkan tanah di jasad Rasul. Li'anna hadha ma arada Allah azza wa jalla. Karena inilah yang diinginkan Allah. Wa huwa syar'ullah. Itulah syariat Allah. Syariat Allah, kalau muslim meninggal dunia, dikuburkan di tanah, di dalam tanah. Dan ketika menguburkan, tentunya kita akan menaburkan tanah ke jasad jenazah tersebut. Dan inilah syariat Allah, siapapun orangnya. Mukmin biasa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dicariatkan. Maka tentunya jangan dengan alasan tidak tega, perasaan sungkan, nah, kemudian kita tidak menjalankan yang diperintahkan Allah. Tidak, tetap dijalankan. Meski para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menuruti perasaan, maka para sahabat mungkin tidak akan tega menaburkan tanah. Kalau nuruti perasaan. Tetapi karena ketika menjalankan perintah Allah, jangan mengedepankan perasaan, tapi kedepankan dalil, perintah Allah dan perintah Rasul. Kalahkan perasaan itu. Walau kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yufda bi kulli al-ardi lafadahu as-sahaba radhiyallahu anhu. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa ditebus dengan seluruh bumi, seluruh isi bumi, niscaya para sahabat jika mampu punya kekayaan seluruh isi bumi akan menebusnya. Seandainya kematian Nabi tadi bisa ditukar Nabi tidak jadi meninggal kalau ditebus dengan seluruh isi bumi, dan para sahabat punya kekayaan sebesar itu, niscaya mereka akan menebusnya. Mereka akan bayar. Nah, karena saking cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lakinna Allah subhanahu huwa alladhi lahul hukmu wa ilaihil marji'. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memiliki hukum dan kepadanya lah kembali. Wa kama qala Allah ta'ala fi kitabih, dan sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam kitabnya, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan menjadi mayyit, akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal dunia. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan. Surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Naam. Jadi para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Kita yang tentunya harus cinta kepada Nabi, kalah jauh dibandingkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, tetapi meski para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasul, mereka tetap mengedepankan syariat, aturan Allah, menundukkan perasaan mereka. Kalau nuruti perasaan, tidak tega untuk menaburkan tanah di jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, dicontohkan oleh beliau, maka seseorang, para sahabat itu kemudian mengalahkan perasaan sungkan, tidak tega, dan semisalnya itu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tayyib. Mungkin sampai di sini, ya, masih panjang. Sebenarnya setengah jalan lagi penjelasan yang ada di dalam penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Mungkin sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Nah. Nah. Nah. Wahum la yuftanun. Naam. Naam. Naam, barakallahu fikum. Sebenarnya balaan dikata walanabluwannakum dan fitan itu sama-sama bermakna ujian. Nah, jadi sama-sama bermakna ujian. Sehingga baik di surat Muhammad maupun ayat yang satunya itu sama-sama berarti ujian. Baik bala maupun fitnah itu secara makna artinya adalah sama-sama ujian. Nah, kemudian apakah, kenapa di ayat itu menggunakan kalimat walanabluwannakum, sedangkan di ayat yang lain menggunakan kalimat fitnah? Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Nah, dan saya belum mengetahui atau membaca tafsir secara detail para ulama tentang hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nعم. Nعم, barakallahu fikum. Baik di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim maupun Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Thabit Thabit Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Naam, nama tabi'innya adalah Thabit Al-Bunani. Naam. Nah, secara lebih jelas di dalam Musnad Ad-Darimi disebutkan bahwa ketika menyampaikan hadis ini Anas menangis. Nah, ketika menyampaikan hadis ini Anas menangis. Kemudian disebutkan juga ketika menyampaikan hadis ini dari Anas, Sabit menangis. Nah, jadi yang setelah Sabit, kalau tadi dari Anas, dari Sabit Ad-Darimi, dari Sabit Al-Bunani, kemudian yang setelah Sabit adalah Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid. Nah, baik itu dalam riwayat Al-Bukhari maupun di dalam riwayat Sunan Ad-Darimi. Nah, jadi Sabit menyatakan Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini menangis. Nah, kemudian Hammad menyatakan Sabit Al-Bunani ketika meriwayatkan hadis ini menangis. Nah, gitu. Jadi dari Anas, dari Thabit, dari Hammad bin Zaid, dan jalur riwayat ini sama-sama ada di dalam riwayat Al-Bukhari maupun Sunan Ad-Darimi. Nah, yang setelah Hammad bin Zaid barulah berbeda jalur periwayatan dari Al-Bukhari dengan jalur periwayatan dari Sunan Ad-Darimi. Kalau Al-Bukhari, di bawahnya Hammad bin Zaid adalah Sulaiman bin Harb. Sedangkan Ad-Darimi yang mendengar hadis ini dari Hammad bin Zaid adalah Abu Nu'man. Nah, tayyib. Apakah bisa dipahami? Jazakumullahu khairan. Hayyakumullahu bitta'ah. Baik. Kabar wafikum barakallah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari, menghasilkan iman dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.